saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ketika tiba bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Apakah betul ini berasal dari hadis yang sahih? Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Namun, perlu diketahui bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah atau hadis yang dhaif, karena di dalamnya ada perawi yang bernama Zaidah bin Abi Ruqat. Zaidah adalah munkarul hadis, yaitu orang yang banyak keliru dalam meriwayatkan hadis, sehingga hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Hadis ini dikatakan dhaif atau lemah oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif dan Syekh Al-Albani dalam Tahqiq Mishkatil Masabih dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam Tahrij Musnad Imam Ahmad. Demikian pembahasan kami mengenai amalan-amalan di bulan Rajab dan beberapa amalan yang keliru yang dilakukan di bulan tersebut. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kaum muslimin. Semoga Allah menunjuki kita ke jalan kebenaran. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sumber rumaisal.com. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.